Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatil kiram, ayyuhal hadirun, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sesi yang kedua ini, ba'dal isya, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Besar Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang sering dikenal masyhur dengan sebutan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tak terasa kita sudah sampai pada hadis yang ke-49. Ya, terakhir kita sudah membahas hadis yang ke-48. Sudah mulai memasuki pembahasan tentang silaturahim, ya, silaturahim atau sering dikenal dengan masyarakat kita, di masyarakat kita dengan istilah silaturahmi atau silaturahim, ya. Karena memang kitab Al-Adabul Mufrad ini khusus membahas tentang al-adab al-islamiyah, adab-adab islami. Di awal kitab kita sudah belajar pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh penulis, ya, yaitu bab silaturahim. Bab silaturahim, menyambung hubungan kerabat. Hadis yang ke-49 kita baca. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, haddatsana Abu Nu'aim. Ini syekh beliau, guru beliau, di mana dari beliau beliau mengambil hadis ini. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhab rahimahullah qala sami'tu Musa bin Talhah yadhkur an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi perawi yang bernama Musa bin Talhah rahimahullah ini menceritakan sebuah kisah yang beliau riwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan demikianlah sahabat ini dikenal dengan kunyahnya. Dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Ayyub. Adapun nama beliau adalah Khalid bin Yazid. Jadi namanya itu Khalid bin Yazid. Yazid nama bapak beliau. Khalid bin Yazid, tapi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia. Yang mana ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, setelah sempat singgah di daerah yang namanya Quba, beberapa waktu beliau singgah di sana, dan di tempat itu pula beliau membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba, ya, yang keutamanya besar. Kata Rasulullah SAW, "Man tatahara min baitihi thumma masya ila Masjid Quba, ya, wa salla fihi raka'atain falahu ajru umrah," atau yang semisal dengan sabda beliau tersebut. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian datang menuju ke Masjid Quba dan sholat di masjid itu sebanyak 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Ini diantara keutamaan Masjid Quba. Setelah sempat singgah di daerah Quba, akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau singgah, singkat cerita, singgah di rumah sahabat ini, Abu Ayyub Al-Ansari, selama beberapa waktu, ya, sebelum Masjid Nabi dibangun dan sebelum Nabi membangun rumah beliau. Beliau dijamu dan tinggal di rumah sahabat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari ini, yang meriwayatkan hadis ini. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengisahkan, "Anna a'rabiyan arada 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi." Suatu ketika pernah seorang A'rabi. Seorang A'rabi itu Arab Badui. Ya, Arab yang Badui, istilah Arab Badui itu adalah kaum Arab yang tidak tinggal menetap di kota. Tinggalnya berpindah-pindah, ya. Dan biasanya mereka tersebar di padang pasir, ya. Habis ke tempat ini pindah. Istilahnya nomaden. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak tinggal di satu lingkungan yang sudah tertata rapi. Ini disebut dengan A'rabi. Dan biasanya seorang A'rabi, Arab Badui itu, atau disebut juga dengan Arab Gunung, itu memiliki perangai yang rata-rata kasar. Berbeda dengan masyarakat kota yang tinggal di lingkungan yang baik, masyarakat yang sudah tertata, biasanya lebih sopan, lebih beradab, ya, ketika berbicara dengan kata-kata yang lembut. Tapi kalau Arab Badui terkenal dengan sifatnya yang kaku dan kasar. Dan kita akan jumpai di hadis ini. Kita lanjutkan. "Anna a'rabiyan arada 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi." Seorang Arab Badui tiba-tiba datang menghadang Nabi. Menghampiri Nabi, kemudian menghadang di hadapan beliau, dicegat Nabi tiba-tiba, ya. Sehingga jalannya Nabi dihalangi. Dia tiba-tiba datang ke hadapan Nabi dan menghalangi jalan beliau. Tujuannya bukan untuk tujuan jelek. Tujuannya adalah untuk bertanya tentang perkara agama. Tapi memang demikian, ya, Arab Badui sifatnya rata-rata demikian, ya. Agak kasar dan kurang memperhatikan adab. Dan Nabi adalah seorang yang sangat penyabar. Tidak kemudian beliau marah, ya, merasa harga dirinya atau kehormatannya dilecehkan, tidak. Rasulullah menanggapinya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Demikian. Faqala, maka Arab Badui tadi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Kabarkan kepadaku. Ketika menghadap ke Rasulullah, enggak pakai manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak. Langsung bertanya. Ini juga diantara adab yang kurang baik, ya. Kalau seorang yang adabnya baik pasti memanggil dulu, dengan panggilan yang hormat, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bertanya demikian dan demikian. Tapi memang namanya Arab Badui seperti ini. Akhbirni, kabarkan kepadaku, ma yuqarribuni minal jannah, amalan-amalan yang bisa mendekatkanku ke jannah, ke syurga. Wa yubaiduni minan nar, dan kabarkan kepadaku pula apa saja yang bisa menjauhkan aku dari neraka. Baik dia. Ini menunjukkan Arab Badui ini seorang yang sudah beriman kepada hari akhir. Ya. Sehingga dia memiliki rasa ingin tahu, apa saja sih amalan yang bisa mendekatkan diri saya ke surga, dan apa saja yang bisa menjauhkan saya dari neraka. Ya. Disebutkan, siapa sebenarnya Arab Badui yang bertanya kepada Nabi ini? Ya, disebutkan oleh beberapa pensyarah hadis ini, ada yang menyebutkan Arab Badui tadi bernama Laqid bin Saburah. Di sini tidak disebutkan namanya. Tapi di riwayat yang lain bisa diketahui, sebagian menyebutkan bahwasanya Arab Badui ini bernama Laqid bin Saburah. Ulama yang lain menyebutkan bukan Laqid bin Saburah tapi Sokhr bin Al-Qa'qa, ya, Al-Bahili, atau bisa jadi juga selain keduanya, karena kisah yang semisal ini terjadi tidak hanya sekali, terjadi lebih dari satu kali. Jadi bisa jadi memang kemungkinan yang bertanya kepada Nabi, Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tidak hanya satu orang, bisa jadi beberapa orang, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka Nabi Rasulullah alaihissalatu wassalam menjawab, qala, menjawab pertanyaan atau permintaan si Arab Badui tadi, Rasulullah menyampaikan wasiat yang berisi empat hal. Yang dengan empat hal itu, jika seorang hamba mengamalkannya, akan bisa mendekatkan dirinya ke surga Allah, ke jannatullah, dan akan menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari azab api neraka. Kita simak bersama apa saja empat hal itu. Yang pertama kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Ini wasiat yang pertama. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan wasiat ini itu berurutan dari perkara yang paling penting hingga perkara-perkara terpenting yang berikutnya. Tapi yang beliau sebutkan yang pertama kali, ini menunjukkan perkara itu adalah perkara yang paling penting, yang paling urgent. Ya. Kata beliau, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, nanti insya Allah akan kita jelaskan syarahnya, penjelasannya satu persatu. Kita baca dulu secara singkat. Wa tuqimus salata, dan engkau mengerjakan atau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasilur rahima, dan engkau menyambung hubungan kerabat. Ya. Dari keempat wasiat penting yang disampaikan Rasulullah ini, yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas adalah wasiat yang ke berapa? Yang keempat, yang terakhir. Wasilatur rahim, dan menyambung hubungan kerabat. Ini hadis ini sanadnya sahih, ya. Sanadnya sahih. Sehingga akan kita syarah insyaallah. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala, hadzal hadis fihi at-targhib fi as-su'al 'anil 'ilm wa 'anit ta'at allati idza fa'alaha al-insanu qarrabathu ila Allah zulfa. Hadis ini di dalamnya terkandung targhib, motivasi, dorongan untuk kita bertanya tentang ilmu agama ini. Arab Badui saja punya keinginan yang tinggi untuk mengetahui atau mempelajari ilmu agama. Ya. Wa ta'at, dan juga disyariatkannya untuk kita memiliki motivasi, ya, dorongan untuk bertanya tentang amalan-amalan ketaatan yang jika dikerjakan oleh seorang hamba akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Ini kita koreksi diri kita. Sejauh manakah motivasi kita untuk mempelajari ilmu agama? Ya, sehari ini, dalam sehari ini, selama 24 jam, berapa waktu yang sudah kita habiskan untuk mendalami ilmu agama? Ataukah kita hanya larut di dalam dunia kita? Ya, demikian. Hadis ini menunjukkan, ya, kita harus memiliki motivasi untuk mendalami agama, bertanya tentang ilmu agama dan amalan-amalan ketaatan. Wa dhafara bil jannati wa ridallahi azza wa jal. Dan yang dengan amalan-amalan ketaatan tersebut bisa memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah, ke dalam surga, dan meraih ridha Allah azza wa jal. Wal bu'ad anin nar wa sakhatillah. Dan yang bisa menjauhkannya dari neraka dan dari kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wala syakka anna naila ridallahi wa dukhula jannatihi wal bu'ada anin nari wa an sakhatil jabbar minal ghayat allati yas'a ilaiha al-uqla min alamil insi wal jin. Dan tidak diragukan lagi, bisa meraih ridha Allah dan bisa masuk ke dalam syurga, syurganya Allah, jannatullah, dan bisa dijauhkan dari neraka dan dari kemurkaan al-jabbar, yaitu kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah puncak dan tujuan hidup orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu tujuan hidupnya bukan, oh, bagaimana saya akan bisa mendapatkan jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi di mata manusia, bagaimana saya bisa mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, bukan itu. Ya, tujuan hidup orang-orang yang memiliki akal yang sehat, tujuannya adalah apa? Bagaimana saya bisa, ya, mendekatkan diri saya sedekat-dekatnya kepada Allah, bisa masuk dalam jannatullah, surganya Allah, dengan derajat yang paling tinggi, ya, setinggi yang saya mampu, dan bisa dijauhkan dari neraka dan dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, ya, seharusnya seorang hamba. Fahada sa'il sa'ala an syai'in yuqarribuhu ilal jannati wa yub'iduhu anin nar. Maka di dalam hadis ini, si Arab Badui tadi bertanya kepada Nabi, ya, tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada al-jannah dan menjauhkannya dari neraka. Fawasahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i ibadatin. Maka Nabi mewasiatkan kepadanya dengan 4 macam ibadah. Sebelum kita lanjutkan menjelaskan masing-masing ibadah yang diwasiatkan Nabi ini, ada satu hal penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Apa itu? Ketika kita mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, disyariatkan bagi kita untuk meniatkan apa? Meniatkan untuk bisa masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah dengan amalan itu. Dan kita niatkan untuk dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka dengan sebab amalan tersebut. Dan ini disyariatkan. Buktinya apa? Buktinya si Arab Badui tadi ketika bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kabarkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan, mendekatkan ke surganya Allah dan menjauhkan dari neraka Allah, apa saja? Tidak kemudian Rasulullah menegur, ya, bahkan beliau membenarkan dan menyebutkan 4 wasiat tadi. Ini sekaligus menunjukkan kekeliruan orang, sebagian orang yang menganggap, ya, atau yang mengatakan. Ini sering kita dengar terkadang, dan kita terkadang menganggap itu perkara yang biasa, ya, atau kita tidak mencermati bahwasanya itu perkara yang salah atau keyakinan yang keliru. Apa itu? Keyakinan sebagian orang yang menyatakan saya beribadah kepada Allah bukan untuk mencari surganya Allah, juga bukan untuk dijauhkan dari nerakanya Allah. Saya beribadah kepada Allah hanya karena cinta kepada Allah. Pernah tidak dengar kata-kata yang seperti ini, ucapan yang seperti ini? Yang seperti ini benar atau tidak? Maka kita katakan, kita nyatakan 100% salah yang seperti ini. Rasulullah saja beribadah kepada Allah meniatkan apa? Untuk dimasukkan ke dalam jannah dan dijauhkan dari neraka. Begitu pula para sahabatnya, ya, di antaranya Arab Badu ini bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari an-nar, dan Rasulullah tidak mengingkari. Jangan engkau beribadah kepada Allah dengan niat untuk dimasukkan ke dalam jannah, dijauhkan dari neraka. Beribadahlah kepada Allah, ya, karena hanya cinta kepada Allah, dengan dasar cinta kepada Allah, ya. Rasulullah tidak demikian, ya. Rasulullah mendiamkan, berarti ini menunjukkan takrir persetujuan Rasulullah SAW bahwasanya kita disyariatkan untuk beramal dengan niat mendekatkan kita kepada jannatullah, surga Allah, dan dijauhkan dari neraka. Nah, bisa dipahami sisi pendalilan tentang hal ini dari hadis ini? Taib. Empat wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW yaitu mengandung empat ibadah. Yang pertama, dari penggalan sabda beliau, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Maka ini adalah wasiat untuk ibadatullahi wahdah, beribadah kepada Allah satu-satunya. La syarika lahu zahiran wa batinan aqwalan wa af'alan, yang tidak ada sekutu baginya secara zahir maupun batin, baik secara ucapan maupun perbuatan. Kenapa Rasulullah SAW mendahulukan wasiat tauhid ini pada wasiat yang pertama, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi? Karena memang tauhid, sebagaimana yang disebutkan para ulama, adalah a'zamu ma amarallahu bihi al-'abd, adalah perintah terbesar, perintah teragung yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Perintah di dalam syariat dan ibadah di dalam syariat ini banyak. Dan tingkatannya bertingkat-tingkat. Apa ibadah dan perintah yang teragung yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya? Yaitu perintah untuk bertauhid. Ya. Dalilnya apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah dalam firman tersebut, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, "liya'budun ai liyuwahhidun," yaitu untuk mentauhidkan Aku di dalam peribadatan. Jadi ini tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Ya. Jadi tujuan utama diciptakannya manusia dan jin bukan untuk kerja, bukan untuk mengumpulkan harta benda, tapi untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, qala rahimahullah, ay bi anna bi ay yatawajjah al mukallafu bi kulli ibadatillahi wahdah duna siwahu min al aqwali wal af'al al zahirah wal batinah. Yaitu ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, maka dia wajib mengesakan peribadatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang tauhid itu tadi adalah perkara terbesar yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Kebalikannya, di antara sekian banyak larangan-larangan di dalam syariat ini, apakah larangan yang terbesar, ya, yang Allah larang atas hamba-hambanya? Kata para ulama, wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirik. Dan larangan terbesar yang Allah larang bagi hamba-hambanya adalah asyirik, kesyirikan. Nah, dan Penting pula bagi kita untuk mengetahui apa sih ibadah itu. Ya. Apa saja jenis-jenis ibadah yang kita wajib untuk mentauhidkan Allah di dalamnya. Para ulama memberikan definisi ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Ini definisi ibadah. Ibadah itu adalah semua hal yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, minal aqwali wal af'al, dari baik berupa ucapan maupun perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik yang zahir sifatnya yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan bagaimana kita bisa tahu sebuah ibadah atau sebuah amalan termasuk ibadah? Ketika Allah perintahkan, ya. Ketika Allah perintahkan di dalam Al-Quran atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ya. Nah, misalnya perintah untuk bertauhid, perintah untuk sholat, zakat, waqimus sholat, perintah untuk sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah perkara yang dicintai Allah dan itu termasuk ibadah. Ya. Begitu pula ketika Rasulullah memerintahkan suatu perkara, maka itu termasuk ibadah. Nah, demikian definisi ibadah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ikhwani fillah, barakallahu li walakum. Hal ini pula menunjukkan bahasanya wasiat untuk bertauhid kepada Allah, wasiat untuk menghindarkan diri dari berbagai macam kesyirikan, itu adalah wasiat yang agung. Nasihat yang sangat penting untuk terus diulang-ulang. Buktinya Rasulullah SAW ketika ditanya amalan apa yang bisa mendekatkan seseorang ke jannah dan menjauhkan dari neraka, beliau langsung menjawabnya dengan tauhid. Ya, tauhid dan menghindar dari kesyirikan. Ini sekaligus ya menunjukkan atau menjelaskan kepada kita kurang tepatnya ucapan sebagian orang yang sudah zaman sekarang itu ya tidak perlu lagi belajar tauhid. Kesyirikan itu hanya terjadi di zamannya Nabi dulu. Ya, waktu zaman berhala. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada kesyirikan itu, sehingga menyepelekan dakwah tauhid. Ini kurang tepat. Tauhid itu justru terus harus diulang-ulang. Ya. Wasiat dan nasihat untuk mengajak manusia kepada tauhid itu harus diulang-ulang. Ya. Nah, karena diantara perkara yang disyaratkan dalam agama ini adalah rasa takut dari kesyirikan, khawatir terjatuh pada kesyirikan. Itu adalah amalan yang disyariatkan di dalam agama ini. Dalilnya apa? Doa dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tidak ya ragu lagi siapa Nabi Ibrahim. Dan kita tidak tersembunyi lagi bagi kita bagaimana tingginya kedudukan beliau di sisi Allah. Nabi Ibrahim, ya. Tidak ada yang tidak kenal dengan siapa Nabi Ibrahim itu. Beliau dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena para nabi setelah beliau itu adalah dari keturunan beliau. Ya. Beliau juga disebut dengan Imamul Hunafa, imamnya para hunafa. Al-Hunafa itu adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang hanif, yang menghadapkan dirinya kepada Allah dengan tauhid dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Ini Ibrahim alaihissalam dijuluki dengan Imamul Hunafa, imamnya para hunafa, imamnya para orang-orang yang bertauhid. Tapi kita lihat di Al-Qur'an Allah menghikayatkan di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam adalah wajunubni wabaniya an na'budal asnam. Apa itu artinya? Doa itu apa artinya? Yaitu doa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam untuk menjauhkan dirinya dan anak cucu keturunannya dari kesyirikan. Yaitu di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Nabi Ibrahim yang juga dijuluki dengan Khalilur Rahman berdoa kepada Allah, "Wa junubni wa baniyya an na'budal asnam." Dan jauhkan aku ya Allah dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Ini menunjukkan apa? Kekhawatiran pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan juga kekhawatiran pada diri beliau terhadap anak cucu keturunannya. Jangan sampai terjatuh pada kesyirikan, pada penyembahan berhala. Nah, sehingga kita pun di zaman ini pun kita masih sangat pantas untuk khawatir dari yang namanya kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan perkara yang sudah usang, yang tidak mungkin lagi terjadi di zaman ini. Di zaman ini tidak. Bisa jadi. Nah, dan kita harus mengkhawatirkan diri kita dari kesyirikan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Coba perhatikan bagaimana sabda Nabi memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Perkara yang paling aku takutkan dari sekian perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Maka beliau ditanya, fasu'ila anhu, apa itu syirik kecil yang beliau maksud? Maka beliau menjawab, ar-riya. Itu adalah perkara yang paling beliau khawatirkan menimpa umatnya. Kenapa demikian? Besarnya kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap kesyirikan menimpa umatnya, karena memang kesyirikan itu adalah perkara yang sangat berbahaya, yang bisa menggugurkan semua amalan seorang hamba. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain yang dibawa kesyirikan, tapi dosa syirik Allah tidak akan mengampuninya. Kalau pelaku kesyirikan tadi meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya. Tapi kalau selama hidup dia melakukan kesyirikan kemudian dia bertaubat sebelum meninggal, pasti Allah ampuni jika taubatnya taubatan nasuha. Tapi kalau seorang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, belum bertaubat darinya, walaupun itu syirik kecil, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ini bahaya dosa syirik. Sehingga pantaslah seorang hamba untuk khawatir dari dosa kesyirikan ini. Dalam hadis yang lain dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah meninggal, bertemu dengan Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk jannah, masuk syurga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dalam keadaan melakukan dosa syirik, membawa dosa syirik belum bertobat darinya, dakhala an-nar, dia pasti masuk neraka, masuk ke dalam an-nar. Pertanyaan berikutnya yang mungkin terlintas di benak kita, kita sering mendengarkan istilah tauhid, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Pertanyaannya, kita mentauhidkan Allah dalam perkara apa? Kita mengesakan Allah pada hal apa? Maka jawabannya adalah, kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Misalnya, dan itu mencakup banyak hal, mengesakan Allah di dalam hal penciptaan. Seorang hamba harus meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah. Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta, Allah lah satu-satunya zat yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Ini juga termasuk tauhid. Jadi barang siapa ada orang yang meyakini di sana ada pencipta selain Allah, ada pengatur alam semesta selain Allah, ada pemberi rizki selain Allah, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Dan ini bahaya. Nah, begitu juga perkara tauhid yang lain. Kita mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita meyakini bahasanya Allah ya, memiliki nama-nama, Asma'ul Husna. Dan tidak ada selain Allah yang memiliki nama-nama tersebut. Begitu juga sifat-sifatnya, yang maha sempurna, maha tinggi. Kita meyakini bahasanya tidak ada sesuatu pun selain Allah yang memiliki kesempurnaan sifat seperti Allah. Misalnya sifat Al-Hayat, sifat kehidupan. Allah memiliki nama Al-Hayyu, yang maha hidup, zat yang maha hidup. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Hayatul Kamilah, sifat kehidupan yang maha sempurna. Kehidupan Allah tidak didahului dengan Al-Adam, ketidakadaan, dan tidak akan diikuti dengan kematian. Berbeda dengan makhluk. Makhluk sebelumnya tidak ada, menjadi ada, diciptakan, kemudian akan mati. Ini kehidupan makhluk, tidak sempurna. Ada aib padanya, ada kekurangan. Berbeda dengan kehidupan Allah. Allah Al-Hayy, zat yang maha hidup, kehidupannya maha sempurna. Begitu juga Al-Ilm, Allah Al-Alim, zat yang maha berilmu. Allah memiliki sifat ilmu, dan sifat ilmu Allah maha sempurna. Nah, berbeda dengan sifat ilmu pada makhluk. Makhluk pasti dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bodoh. Baru kemudian belajar, dia berilmu, mendapatkan ilmu, dan bisa jadi setelah dia berilmu terkadang lupa dengan ilmunya. Sudah pernah belajar ini ternyata lupa. Huruf dot tadi sifatnya apa? Jahr. Ketika ditanya huruf dot sifatnya apa? Hams. Lupa kan? Padahal sudah diulang-ulang sebelumnya. Ini sifat kekurangan, sifat ilmu yang kurang pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha sempurna. Tidak didahului dengan al-jahl, kebodohan, dan tidak diikuti dengan an-nisyan, lupa. Ini terkait dengan nama-nama dan sifat Allah. Wajib kita tauhidkan Allah. Nah, pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan yang berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Ini yang dimaksud. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan inilah yang diserukan oleh para nabi dan rasul dari awal sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa dawa mereka? "An ibudullah," beribadahlah hanya kepada Allah, "wajtanibut taghut," dan jauhilah at-taghut, yaitu yang diibadai selain Allah. Ini tauhid di dalam urusan ibadah. Dan inilah yang diserukan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam semasa hidup beliau, dari awal dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena kalau hal yang pertama tadi, yang mentauhidkan Allah dalam urusan penciptaan, pengaturan alam semesta, pemberian rizki, orang musyrikin Quraisy pun mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta. Bahwasanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki, pengatur alam semesta. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran disebutkan. Bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya, siapa pencipta kalian? Allah. Siapa pemberi rizki kalian? Allah. Siapa pengatur alam semesta? Allah. Dalam surat Az-Zukhruf misalnya, di ayat yang ke-87. Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum. Wahai Nabi, jika seandainya engkau bertanya kepada mereka, yaitu kaum musyrikin Quraisy yang tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mau menerima dakwah yang diserukan oleh Rasulullah, jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunallah. Niscaya mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi kaum musyrikin Quraisy, ya, kalau ditanya siapa pencipta kalian, la yaqulunallah, mereka menjawab Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ankabut, ayat yang ke-61. Al-Ankabut, ayat yang ke-61, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamar, la yaqulunallah. Dan jika engkau bertanya, wahai Nabi, kepada mereka, yaitu kaum musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhara asy-syamsa wal qamar, dan yang mengatur matahari dan bulan, apa jawaban mereka? La yaqulunallah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka mengakui, ya, satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam semesta ini Allah. Dalam surat yang lain pula, dalam surat Yunus, ayat yang ke-31. Ini terkait dengan rizki. Terkait dengan siapa pemberi rizki. Kul, ya, Allah berfirman kepada Rasulnya, kul katakan, mayyarzukukum. Rasulullah diperintahkan untuk bertanya kepada kaum musyrikin Quraisy. Man yarzukukum, siapa yang memberikan rizki kepada kalian? Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijal hayya minal mayyit. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Wa may wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Artinya yang menghidupkan mematikan siapa? Ya. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur semua urusan ini? Apa kelanjutan ayat tersebut? Fasayaqulunallah. Niscaya mereka kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan tadi, mereka akan menjawab Allah yang berikan rizki kepada kami, yang menguasai pendengaran, penglihatan kami, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur semua urusan ini Allah. Ini jawaban siapa? Kaum musyrikin Quraisy di zaman Nabi. Jadi jangan tergambar atau jangan dikira orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi itu seperti orang-orang ateis yang enggak kenal Allah. Enggak. Mereka tahu Allah itu pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki. Ya. Tapi kemudian Allah lanjutkan, faqul afala tattaqun. Katakan, terus kenapa kalian tidak mau bertakwa? Wahai musyrikin Quraisy, kalau kalian sudah tahu bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur alam semesta, kenapa kalian tidak mau beribadah hanya kepada Allah? Ini lucunya mereka, ya, menunjukkan bahwasanya akal mereka, ya, rusak. Mereka tahu bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, tapi mereka masih mau beribadah kepada berhala-berhala, kepada Lat, berhala Lat, Uzza, Manat, Hubal, dan berhala-berhala yang lain yang diriwayatkan di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala di zaman jahiliyah dulu. Ya. Dalam keadaan mereka mengakui dan meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Sehingga, ya, ketika kita memaknai kalimat La ilaha illallah yang merupakan salah satu, ya, naam, bagian di dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, bagaimana pemaknaan la ilaha illallah yang benar itu? Ya. Kurang tepat kalau diartikan la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Tidak tepat. Ya. Buktinya apa? Disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam diperintahkan Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andhir, wahai orang yang berselimut, qum, berdirilah, fa'andhir, dan sampaikanlah peringatan. Ini ayat ini, ya, adalah perintah dari Allah untuk beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Setelah sebelumnya beliau belum diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, tapi setelah turun ayat ini Beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan kaum Quraisy. Kemudian beliau naik ke tempat yang tinggi dan menyeru orang-orang Quraisy. Dipanggil satu persatu. Wahai Bani Fulan bin Fulan, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu. Kalian akan semangat, kalian akan selamat. Kemudian dipanggil kabilah yang lain dari suku Quraisy. Wahai Bani Fulan bin Fulan, qulu, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu. Kalian akan selamat. Dan dipanggil satu persatu kabilah di suku Quraisy. Tapi apa? Mereka berpaling. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah saja mereka enggan, tidak mau. Ini menunjukkan bahwasanya arti dari la ilaha illallah tidak hanya atau bukan tidak ada pencipta selain Allah. Kenapa? Karena orang Quraisy meyakini Allah itu pencipta. Satu-satunya pencipta. Maka tidak mungkin Rasulullah memerintahkan katakanlah tidak ada pencipta selain Allah. Ya mereka sudah meyakini. Tapi yang Rasulullah serukan dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sehingga makna wahai fulan, wahai bani fulan bin fulan, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, niscaya kalian akan selamat. Mereka tidak mau. Karena mereka masih mau beribadah kepada berhala-berhala mereka. Yang akhirnya paman beliau sendiri Abu Lahab marah ketika dikumpulkan oleh Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, kata dia. Ajma'tani li hadza, apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami semua? Ini. Tidak mau mereka menjawab dakwah Rasul. Mereka tidak mau mentauhidkan Allah di dalam urusan ibadah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Karena dia telah mencaci Rasulullah dengan tadi. Tabban laka ya Muhammad, maka Allah balas dengan surat tadi, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, demikian kisahnya. Dari kisah ini, ikhwani fillah barakallahu fikum, kita bisa memetik faedah penting. Dari kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah maksudkan ketika beliau mendakwahkannya kepada kaum musyrikin Quraisy, itu tidak mengajak mereka untuk meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Tidak. Karena Rasulullah sudah tahu bahwasanya kaum musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa pencipta mereka, mereka menjawab Allah. Jadi apa makna la ilaha illallah tadi yang kita sebutkan? Tidak ada ilah. Ilah dalam bahasa Arab itu dengan wazan fi'al. Ilah, wazannya fi'al, bermakna maf'ul. Ilah maknanya dalam ma'luh, ay ma'bud. Ini dari tinjauan bahasa Arab. Ilah itu berwazan apa? Timbangannya apa? Fi'al, maknanya maf'ul, yaitu ma'bud, sesuatu yang atau zat yang diibadahi. Sehingga la ilaha ay la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini adalah dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, menyerukan umatnya untuk mentauhidkan Allah terkhusus pada tauhid ibadah, mentauhidkan Allah di dalam urusan ibadah. Kita lanjutkan wasiat yang kedua. Setelah beliau mewasiatkan untuk tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan, wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Karena memang salat adalah pondasinya ibadah-ibadah yang lain. Ketika salat seorang hamba baik, maka ibadah-ibadah yang lain ikut baik. Sebaliknya, jika salatnya rusak, maka ibadah-ibadah yang lain ikut rusak. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam telah memberitakan dalam hadis yang sahih, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Sesungguhnya perkara pertama, amalan pertama yang akan dihisab dari amalan-amalan hamba adalah salatnya. Idza saluhat saluha sa'iru amali. Jika salatnya baik, maka akan baik pula semua amalannya. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali, dan jika rusak salatnya maka akan rusak amalan-amalan yang lain. Jadi ini perkara penting. Perkara salat beliau sebutkan setelah tauhid, ya. Nah, kemudian perkara yang ketiga, wa tu'tiz zakah, amalan zakat. Allati hiya qarinatus shalah fil hukmi wan nususi wal hajah ila al bayan fima yata'allaq bil amwali allati tajibu fiha az-zakah. Yang mana amalan zakat ini adalah gandengannya salat. Ya, baik dari sisi hukumnya sama-sama wajib, bahkan rukun Islam, ya, sama-sama rukun, wan nusus, dan juga temannya salat, gandengannya salat di nas-nas syariat. Ya. Terlalu banyak kalau mau kita sebutkan nas-nas syariat yang menggandengkan antara sholat dan zakat, ya, sangat banyak. Ya. Sholat, perintah sholat diikuti dengan perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini yang semisal ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis. Wal hajah, dan juga mengiringi sholat, ya, gandengannya sholat dari sisi pentingnya untuk dijelaskan kepada umat terkait dengan kewajiban seorang hamba terhadap hartanya. Apa yang harus dia keluarkan dari hartanya berupa zakat. Kemudian yang terakhir, yang merupakan poin inti dari hadis ini yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu silaturrahim. Menyambung hubungan kerabat, ya, dengan berbagai macam cara yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa cara menyambung hubungan kerabat yang paling utama dan paling afdol yang sudah kita sebutkan? Yaitu dengan apa? Dengan berdakwah, mengajarkan ilmu agama. Itu yang terpenting dan paling afdol. Ketika kita bisa menyambung hubungan kerabat dengan kerabat kita, sambil kita mendakwahi, sambil kita menyampaikan ilmu agama, itu yang paling afdol. Disusul dengan berbuat baik kepada mereka dengan harta. Menyambung hubungan kerabat dengan harta, diberikan sedekah, nafkah, ya. Dengan syarat yang sudah kita sebutkan. Syaratnya apa? Kerabat tadi memang membutuhkan dan kita mampu. Kita memiliki kemampuan. Kemudian yang ketiga, disusul dengan menyambung hubungan kerabat dengan mengunjungi, jika memang memiliki kemampuan untuk itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat untuk menambah iman dan takwa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.